seimbang? Mudah mengatakan, tapi tak mudah untuk diwujudkan. Padahal hidup seimbang sudah seharusnya ada di keseharian. Bagaikan perempuan cantik yang dursila, itu sangat menyedihkan. Kecantikannya seharusnya memberikan nilai yang tinggi, andai kata saja moral mengikuti. Tetapi menjadi kesedihan melihat kecantikan ketika moral sungguh-sungguh menjadi moral yang tak baik. Bukankah itu menyedihkan? Kecantikan sirna oleh ketidakbaikan moralnya. Alangkah luar biasanya ketika seorang perempuan cantik juga cantik moralnya. Betapa seimbangnya. Begitulah sesungguhnya juga hidup kita yang kita jalani dari hari ke hari. Perhatikan tiap sisi, seimbangkah kehidupan kita? Pintar juga harus benar. Kaya tapi mesti rela untuk berbagi dengan sesama. Miskin tidak membebani, tetap punya harga diri dalam menjalani hari-hari. Dengan demikian, bukankah keseimbangan akan memberikan nilai abadi bagi diri? Buat diri kita berharga dengan seimbang pada tiap aspek kehidupan. Jangan sampai lengah, supaya itu menjadi keberhasilan yang sempurna. Rohani harus, jasmani tak boleh dilupakan. Namun jangan lupa, karier dikejar, harga diri dijaga, supaya tetap benar. Selamat seimbang.